Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, akhbarul ahadi yaquluna tufidul dhanna wa tahtamilul wahma wal khata'a. Khobar-khobar ahad, yaitu khobar-khobar yang datang dari sedikit jalan periwayatan, mereka mengatakan bahwa khobar-khobar ahad hanyalah memberikan faedah sangkaan belaka, mengandung kemungkinan kekeliruan dan kesalahan. Naqulu na'am, hadhihi fi akhbaril bashari ghairir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ya, ini berlaku pada khobar-khobar manusia selain Rasul alaihi salatu wassalamu. Amma Rasulullah alaihi salatu wassalamu, fa innallaha qad wa'ada bihifdhiddini wadhikri walwahyi alladhi ya'ti bihi hadhar rasulu alaihi salatu wassalamu. Adapun Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka sungguh Allah Ta'ala telah berjanji untuk menjaga agama ini, Al-Quran maupun wahyu yang didatangkan oleh Rasul ini alaihi salatu wassalam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adh-dhikra, yaitu Al-Quran, demikian pula as-sunnah, dan sungguh kami menjaganya. Wa qad haffat huma jami'an inayatullahi birri'ayati wal hifzi falam yadi' minha shay'un abadan. Dan sungguh telah mengitari, meliputi keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah seluruhnya, perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pemeliharaan dan penjagaan, maka tidaklah hilang darinya sesuatu pun selama-lamanya. Li'annaha min indillahi, karena sesungguhnya Al-Quran maupun Sunnah datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa idha kana akhbarul ahadi ya'tariha al-wahmu wal-khata'u fa inna sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mahfuzatun. Dan apabila khobar-khobar yang datang dari sedikit jalan periwayatan bisa ditimpa kekeliruan dan kesalahan, maka sungguh sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam terjaga. Wa idza wahima ahadun ala rasulillahi fi kalimatin au akhta'a fi jumlatin au fi harfin fa innallaha qad hayya'a min hadhihi al-ummati rijalan yubayyinuna hadzal akhta'a. Dan apabila seseorang keliru dalam menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kata atau keliru dalam kalimat atau dalam satu huruf, maka sungguh Allah Ta'ala telah mempersiapkan dari kalangan umat ini orang-orang yang menjelaskan kekeliruan-kekeliruan ini. Kama qala Ibnu Hibban, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala, فَلَا يُخْتِئُ أَحَدٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي كَلِمَةٍ أَوْ حَرْفٍ إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ أَلِفٌ أَوْ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ ذَلِكَ. Maka tidak ada seorang pun keliru dalam menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam sebuah kata ataupun sebuah huruf, melainkan hal itu telah dijelaskan, baik dalam huruf alif atau huruf wawu atau huruf ya, melainkan Allah Ta'ala telah menjelaskannya. Walihada cara fi kutubil ilali bayanal ahadithid da'ifati syadidatid da'fil mutanahi wadda'ifid da'fal mutawassita wad'afal khafifa. Karena inilah engkau melihat di dalam kitab-kitab yang membahas tentang penyakit-penyakit hadis, terdapat penjelasan tentang hadis-hadis yang lemah, yang parah kelemahannya sampai pada puncaknya. Dan terdapat pula penjelasan tentang hadis-hadis yang lemah, yang kelemahannya sedang dan yang kelemahannya ringan. Wa kutubil maudu'ati, wa kutubu al-maudu'ati, wa kutubus sihahi, wa kutubur rijali, وكتب العلل كل هذا من عناية الله وتصديق لوعد الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الدين. Kitab-kitab yang menyebutkan tentang hadis-hadis yang palsu, kitab-kitab yang menyebutkan tentang hadis-hadis yang sahih, kitab-kitab yang menyebutkan tentang para perawi hadis dan kitab-kitab yang membahas tentang penyakit-penyakit hadis. Semua ini termasuk di antara pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan pembenaran akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga agama ini. Fala yukhti'u ahadun ala rasulillahi fi kalimatin au fi harfin illa wa yuhayyi'ullahu man yubayyinu hadzal khata'a. Maka tidak ada seorang pun keliru dalam menukil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, baik dalam sebuah kata atau dalam sebuah huruf, melainkan Allah Ta'ala menyiapkan orang yang akan menjelaskan kesalahan ini. Idzan hadhihi sunnatu allati haffat allati huffat bihadhihi al-inayati taj'alunaha mithla aqwalin nasil adiyina. Kalau begitu, sunnah ini yang diliputi dengan perhatian ini, engkau justru menjadikannya seperti ucapan-ucapan manusia biasa. Zaidun wa Amrun kilahuma yukhti'u wa yahimu fi naqli wa yukhti'un nasu fi naqli anhu li'anna allaha ma'adhamina an yahfadha kalaman nasi kullihim. Zaid dan Amr keduanya bisa berbuat kesalahan dan kekeliruan dalam penukilan. Manusia mungkin untuk berbuat kesalahan dalam penukilan darinya, karena Allah Azza wa Jal tidak menjamin untuk menjaga ucapan seluruh manusia. Khassa bihadihi al-inayati kitabahu al-azima wa sunnata rasulihi al-karimi alaihi salatu wassalamu bihifzi ma ja'a bihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan perhatian ini pada kitabnya yang agung dan sunnah rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam dalam bentuk penjagaan terhadap apa yang beliau datangkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, Al-Quran dan sunnah, dan sungguh kami menjaganya. Fal'inayatu allati haffallahu bil-Qur'ani hiya mawjudatun mithlaha fis sunnati. Mawjudatun mithluha fis sunnati. Maka perhatian yang Allah Azza wa Jalla meliputkannya pada Al-Quran, ia ada yang semisal dengannya pula di dalam As-Sunnah. laqad laqiyatis sunnatu inayatan azimatan jiddan. Sungguh as-sunnah juga mendapatkan perhatian yang sangat agung. Al-inayatu bimithlil Qur'ani inayatun azimatun jiddan. Perhatian terhadap perhatian yang semisal dengan Al-Quran merupakan perhatian yang sangat agung. Sakharallahu mi'atin minal a'immatil fuhuli aqwa minal qura'i. Ya'ni hafidhallahu bihimus sunnata. Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan ratusan dari kalangan para a'immah yang kuat, lebih kuat dari sekedar orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Yaitu Allah Azza wa Jalla menjaga as-sunnah dengan keberadaan mereka, para a'immah tersebut. Fala naqisu kalam ar-rasuli alaihi salatu wassalamu ala kalamil bashari alladhina ma wa'ada bi'asmatihim wala bihifzi kalamihim. Maka kita tidak mengkiaskan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam kepada ucapan manusia biasa yang Allah Ta'ala tidak menjanjikan terlindungnya mereka dari kesalahan. Tidak pula Allah menjanjikan untuk menjaga ucapan mereka. Fahum laisu ma'sumina minal zulmi wala minal akhtai. Maka mereka manusia tidaklah terlindung dari kezaliman, tidak pula terlindung dari kesalahan-kesalahan. Wa kalamuhum laisa bimahfudhin wa laisa bima'sumin. Dan ucapan mereka manusia tidak terjaga dan tidak terlindung dari kesalahan-kesalahan. Wallahu ma dhamina hifdhahu. Dan Allah tidak menjamin untuk menjaga ucapan manusia. Wa hadzal rasulu alaihi salatu wassalamu dhaminallahu hifdha ma jaa bihi. Sedangkan rasul ini alaihi salatu wassalam, Allah azza wa jalla menjamin untuk menjaga segala sesuatu yang beliau datangkan. Fakaifa naqulu akhbarul ahadi an rasulillahi alaihi salatu wassalamu mithlu akhbaril ahadi anin nasil akharina. Maka bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa khobar-khobar yang datang dari sedikit jalan periwayatan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti khobar-khobar yang datang dari sedikit jalan dari manusia yang lain? Hadza minad dalali wa minal khata'i fil aqli war ra'yi. Ini termasuk di antara kesesatan dan kesalahan dalam akal dan pikiran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallama. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ittiba'a hadhihi sunnati wa ihtiramaha wal hifaz 'alayha wal dhab 'anha inna rabbana la sami'ud du'a'i. Dan semoga Allah Ta'ala mencurahkan salawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan kepada para sahabat beliau, dan semoga Allah Ta'ala mencurahkan salam kepada mereka. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar mengkaruniakan kepada kita mengikuti sunnah ini, memuliakannya, menjaganya dan membelanya. Sesungguhnya Rabb kita Maha mendengar doa. Su'alun, pertanyaan. Hal hifdhullahi lisunnati yanfil wahma fi riwayatiha? Apakah penjagaan Allah terhadap sunnah meniadakan kekeliruan dalam periwayatannya? Al-jawabu, jawabannya. Al-wahmu yaqa'u fi'lan. Kekeliruan dalam periwayatan as-sunnah benar-benar terjadi. Lakin yubayyanu. Akan tetapi kekeliruan tersebut dijelaskan. Kutubul ilali inda bani Abi Hatimin ilali Ahmada al-ilali lil-Khallali al-ilali lid-Darqutniyyi ilalin li-ghairihim kullu hadhihi ibaratun an awhamin. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala yuhayyinu man yubayyinu hadhal wahma alladhi nasaba sahibuhu al-haditha ila rasulillahi alaihi salatu wassalamu fayubayyinuna wahmahu. Kitab-kitab yang membahas tentang penyakit-penyakit hadis karya Ibnu Abi Hatim, karya Al-Imam Ahmad, karya Al-Khalal, karya Ad-Darqutni, dan selain mereka, semua kitab-kitab ini menjelaskan tentang kekeliruan-kekeliruan di dalam periwayatan hadis. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan orang yang menjelaskan kekeliruan ini, yang orang yang meriwayatkannya menisbahkan hadis kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka mereka pun menjelaskan kekeliruannya tersebut. Hal wajadta kalama ahadin uniya bihadihil inayati? Apakah engkau mendapati ucapan seseorang yang mendapatkan perhatian seperti ini? Ahyanan yungkiru ahlul ahwai akhbar al ahadis sahihata thabitata anin nabiy alaihi salatu wassalamu min tariqil uduli yaj'alunaha mithla akhbarin nasil adiyina. Terkadang para pengikut hawa nafsu mengingkari hadis-hadis yang datang dari sedikit jalan periwayatan yang sahih, yang benar-benar datang dari Nabi alaihi salatu wassalam melalui jalan para perawi yang adil. Mereka, para pengikut hawa nafsu tersebut, menjadikan hadis-hadis tersebut seperti khobar-khobar manusia biasa. Naqulu, kita katakan, hunaka farkun, di sana ada perbedaan. Hadza kalamur rasul alaihi salatu wassalamu, Allahu wa'ada bihifzihi. Hadis-hadis ini adalah ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala telah berjanji untuk menjaganya. Li'annahu yatlubu minan nasi an yusaddiqu hadar rasul fi akhbarihi. Karena sungguh Allah Azza wa Jalla menuntut manusia untuk membenarkan Rasul ini di dalam khobar-khobarnya. Wa yatlubu minhum an yattabi'uhu fi aqwalihi fil aqaidi wa fil halali wal harami wal ahkami. Fahal yata'abbaduhum bil batili wal khata'i wad dalali. Dan Allah Azza wa Jalla meminta mereka manusia untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, baik di dalam ucapan beliau maupun akidah, halal haram dan hukum-hukum. Maka apakah Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk beribadah dengan kebatilan, kesalahan dan kesesatan? Ta'alallahu an dzalika, maha tinggi Allah darinya. Idzan hafidha hadzal dina. Sehingga karena itulah Allah Azza wa Jalla menjaga agama ini. Fala nata'abbadullaha fi halalin wa fi haramin fi ibadatin fi syai'in illa waqad thabatat 'anil nabiy fi'lan. Sehingga tidaklah kita beribadah kepada Allah dalam halal, dalam haram, dalam suatu ibadah, dalam sesuatu, melainkan sungguh semua itu benar-benar datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ahatatha inayatullahi, dan perhatian Allah Ta'ala telah meliputinya. Wala na'taqidu aqidatan ja'at an tariqil ahadithil mutawatirati awil ahadi illa waqad haffatha inayatullahi. Dan tidaklah kita meyakini suatu akidah, suatu keyakinan yang datang melalui jalan hadis-hadis yang mutawatir, yang datang dari banyak jalan periwayatan atau melalui jalan hadis-hadis ahad, yaitu yang datang dari sedikit jalan periwayatan, melainkan sungguh perhatian Allah Ta'ala telah meliputinya. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.